Kemudian kita mustasfa halaman. Halaman 20. Dan diambil hanya menjadi jawaban bagi soal, kon untuk setiap soal. Jadi soal yang saya jawab dengan takdir, mahwa lintang, mahwa syajar, mahwa hajar, yang jawabannya adalah had. Jadi menentukan secara jumlah had atau bintarin menjadi jawaban bagi soal. Kon hadnya menjadi jawaban bagi memenuhi soal. Bal anfa'i, tetapi hadnya menjadi jawaban daripada sebagiannya soal. Soal kuatkan. Wa soal palabu, mana soal adalah palab. Dan tapi baginya palab karena mustahil itu nama dulu dan hasilan. Jadi soal mengenai palab. Ketika menjaga ke palab, pasti nama dulu. Nah, sesuatu yang tertutup dan na lafai na sirat sirat alam. Mana kenyamanan om baru yang om lafai sirat kiam matelu. Jadi soal adalah talak pada ketika talak seperti na matelu dan na lafai. Wasiyahu wa matalibu kasirah sirat dan matelu itu sangat banyak. Sirat dan maklum banyak. Walakin kumbahatul matalib arba'am, tetapi ma matalib juga tegak. Yang ma itu nari, yang nari ada nari. Apakah ma yang dari dia dia akan menunjuk ma ini kamri ada nari yang bawa ilo baca untuk yang lain-lain ke ide maklum atra yang tak untuk nak bergerak. Jadi nak beda-beda wajudnya dan mau dalam salah satu daripada apa itu. Berhak enggak dengan kata ayu mahmatalub, mahmatalub matalab yang pertama adalah barang yang dituntunkan dengan lafai hal yang hal jelas matalub yang termatalub dengan lafai hal. Kodran wa'i telah membiha bihar hijrah amrani dituntutkan dengan ini lafai akan dua pokok pekerjaan. Jadi lafai palab ha makhluji wa garwa adakala asal uju na nohana na wahana. Jadi uju yang jadi makhluk. Seumpama halillah ta'ala nunjur, adakah Allah Ta'ala itu wujud? Adakah Allah Ta'ala itu wujud? Keinginan yang jadi makhluk adalah asal wujud. Mana i yang tuntutan ini untuk dijawab wujud atau anak wujud? Kenapa anak? Allah Ta'ala punah punah ataupun dituntutkan akan hal wujud dan wasatnya wujud. Yang berdirinya hal yang boleh dikubur dengan hal sikut daripada wujudnya. Hal dan sikut apa ini? Yang tak tuntut adalah sikut daripada wujud. Bagi kita, adakah Allah Ta'ala itu khalikul basyar? Adakah Allah Ta'ala yang budak manusia? Jadi kena Allah Ta'ala menalibukah yang kata dukunnya. Yang jadi pertanyaan itu, apakah Allah yang menciptakan manusia atau ke? Halilah Ta'ala muka kalimun, adakah Allah Ta'ala itu berwasa dengan kalam wa amirun, dan adakah Allah itu yang memerintahkan wa nahin, adakah Allah Ta'ala itu yang melarang? Nah, yang pada contohnya yang jadi makhluk adalah hal wujud ataupun sifat wujud, sedangkan surah pertama Allah yang jadi makhluk adalah diri wujud. Allah Ta'ala kenapa? Allah wujud atau tidak? Ini contoh yang kedua, Allah Ta'ala wujud, tetapi apakah Allah Ta'ala yang membunuh sifat dengan khaliful basyar, dengan mutakalim, amir, nahi, dan lain-lain. Yang makhluk dengan hal yang menyebabkan hal yang menjawabannya adakala wujud ataupun sifat wujud, sifat wujud. Matlab yang kedua, tuntutan yang kedua, barang yang dituntutkan dengan silat ma. Yang menjadi silat adalah ma. Yang dituntut dengan ma, wa yutlaku li talabi salah satu murid, diitlakan akan dia nyama untuk menuntut tiga pekerjaan. Lebok sesuatu, lebok pekerjaan yang katalah ma. Yang pertama bahwa dituntutkan dengan nyama akan syarah lafai. Untuk belum lafai sekarang. Karena hanam kum sekai lafainya. Ini wajah dayu belum dengan ma. Sebagaimana orang tidak takut. Sebagaimana dikun leh iman yang hana dijemput wajah nyaman akan umpat. Mal umpat. Umpat ini kodrai. Kayak palu maka dijawabkan bagi nyaman. Kayak alhamad. Umpat ini alhamad arah. Yang dengan hal apa unara lah. Be hal mana? Mal apa? Kalau kuat raya. Jadi yang lapanya itu nak pun kagai. Jadi yang maksudnya adalah untuk syarat lapai. Lapainya di dalam itu kuat raya. Mumpung mendengar itu. Mal apa? Yang gun yang maksud adalah syarat lapai. Tayu blok. Apa yang anda ada di mana? Mal apa? Jawabannya alhamad arah. Baikkan lempuk tu. Kotran ke lempuk, air lempuk ke arah. Ini mana kau yang makara ni kan dulu bayi. Luka binatang luar ni. Itu dati binatang yang ambisir. Luka binatang luar. Ino ke arah penumpar karena ke akal. Akal itu yang sejahtera dan melihat-lihat saji barat. Luka ini. Tidak kena yang alipu lafzal samar. Apabila anda lakukan temannya, mesti ia akan lafai samar. Samar mumpar yang menampung. Yang tak jauh, mana mumpar samar. Yang kedua, bahwa dituntutkan akan habuk lafai yang muharrab yang terurai yang jami dibuatkan afrad mandum mane benai jamung yang ke afrad kenan yang dapat berbeda dengannya oleh mas'ul'an daripada kernya mas'ul'an bagaimana adalah kalam kon sekedar ganggu lafai menyumat ukarno yang boleh segala lafai itu gak saya kampung gak gitu nyinyukkan benar tabah urayan. Benar tabah urayan yang menjamin mana yang dapat membedakan antara mas'ul'an dan ter. Kaifama kana kalam, masalah kalam berapa banyak? Saya menandikan, kon yu ta'rif hakiki. Kon ingin mengenal hakikat sesuatu, tetapi untuk membedakan sesuatunya daripada sesuatu yang lain. Cara berubah berapa wujud? Yang itu belanya kuih ya. Baiknya kadang-kadang ada yang orang tanya untuk satu yang terbaik di bawah. Saya ingat dengan anak mulia Aisun, Marfum, Guru, Pablo, dan baiknya ini. Kadang anak mpoknya itu. Kebu beda ya, buat apa ini? Ayo buku buat. Kadinya ini. Jadi, yang memahami untuk tadi. Yang kedua, bahwa dituntutkan dengan lafai ma'abuno akan abok lafai yang terurai, yang jamik manik, yang berbeda dengannya mas'ul'an daripada sebenarnya mas'ul'an. Bagaimana adalah kalah. Tentu kalah di pandangan dia yang penting berbeda. Sawa'un kana, bersamaan ada ianya lafai itu ibarat daripada awarik zatnya mas'ul'an dan lawazimnya yang dan lawasirnya mas'ul'an yang baik daripada hakikat zatnya ataupun memang hakikat zat yang sudah jauh pokoknya teman-temannya untuk berbeda apakah kata alih dengan hakikat ataupun kata alih dengan arat dan dengan lawasir yang terserah pak baldenya yang menemati temannya lagi karena bersamaan adalah lapanya yang berat daripada awari saatnya masuk anda lawazimnya yang hibuk daripada ketika saat anak tupeh menghakika, tapi itu beda yujin, ataupun memang ketarik langsung dengan jata kemasyati. Sebagaimana barang yang akan datang perbedaan antara zat dan arah yang naukul, dibanyakan tadi, dibanyakan hari ini. Contoh bagi kun, ulu yang kun, mal khamar, khamar yang kodrak, maka dijawabkan wal mayu alladhi yaktifu bisabadi sumayat lahidu ilal kumutah wa yukfadu bidun. Dianya arah adalah benda cair alladhi yang dikutubi dia dengan kubok, yaktifu dibuang kubok. Kuneh ibu bapa buat ini, tuan ada apa? Nah, buat ibu bapa, dengan ibu bapa, kemudian berubah ia kepada masa, wayang patu fituni dan disimpankan akan dia dalam botol, kenara. Melakukan ikan, nyantir ada mana dong? Yang lihat jadinya mampir pipis, yang ini bukan? Kata ada kibar yang ngelak, ini aku yang kakun-kakun aja. Yang penting urun temannya baik, itu beda antara Mas Quran dengan Tuhan. Kau khamat, kau yang Tuhan khamat. Kita gak tamah lo, gak tamah lo. Oh ini ada sabuk, mau tau gak tamah lo, itu gak ada sabuk. Yang kuih manusia, ayah makhluk Tuhan yang luagi. Nanti dia luagi, ini kan jadi po. Jadi po. Oh gak jadi. Oh, nak lepas cabut, kita makan waktu kan? Kita makan waktu itu, kita juga nanti lepas cabut. Yang pertanyaan dengan Ma, dia memang hanya masuk hakikat, dia terjauh darinya. Wal maksud, anda yang tak ada di hakikat tidak tinggi. Yang maksud bahwa hanya dibuat dia bagi hakikat dan yang maksud. Tetapi diusapkan ia daripada awalitnya dan lawatimnya, akan barang yang menyamai ia dengan jumlahnya akan sama. Ini sekira-kira tidak keluar daripada nyata alis oleh khamar dan tidak masuk padanya oleh barang yang tidak ia dengan khamarnya yang berlebka. Dari jumlah yang kata tersebut itu yang tambah dengan khamar. Bukan? Khamarnya berapa? Khamarnya benda cair. Yang ini buku-buku. Ini duit tak ubah mata. Botol ini hidup kena. Ini yang berada masaknya di mame. Padahal yang mana? Mabuk dan kan? Tapi yang penting, baiknya yang ditabuh kali. Baiknya yang ditabuh dengan minuman lain. Yang kali, yang maksud mana? Yang maksudnya, hanya bukan hakikat, tetapi tak bukan awarin-awarin dan lawasin-lawasin yang sama jumlah yang tak sebutnya dekat apa dengan tasawi dengan sama. Mana tasawi? Hanya keluar dan hanya yang mulai. Yang kedua bahwa dituntutkan dengan nyama akan mahiyat si dan hakikat zatnya si. Pertanyaan dengan ma untuk mengetahui hakikat sesuatu. Kaman ya kudu, sebagai hiroliman yang ikut yang nyaman. Mal kamar, kamarnya kuasa. Maka ada jawab, wa syarabun muskilun muhtasarun minaminadi. Dianya kamar itu minuman yang memampukan, yang diperahkan daripada buahnya. Ini hakikat apakah? Ini boleh jadi dalam botol-botol, semua botol itu pikir nak berganti. Dia nak boleh apa? Pada ketika nak berganti, khamat ini. Tapi dia dia ini, yang mana botol ini? Yang mana itu? Dia kan dia pula hakikat. Maka dikatakan dia yang khamat itu minuman mabuk yang diperahkan daripada bukina. Maka adalah demikian itu membuka daripada hakikat yang khamat. Kemudian menyukai tak pula hakikat diikut akannya tidak musahir oleh kami yang pasti berbeda antara dua hakikat. Karena antara dua kursi hanya yang sama hakikat. Jadi menyukai tak jauh sesuatu dengan hakikat berbeda yang pasti. Maksudnya dari ini ikutnya ini yang mesti berbeda lagi. Nanti tak boleh pun aku akan mengundur kok. Nanti tak ada maklum. Kita yang mungkin buat. Wa ismul hasdi dan bermula nama had pada adat kadang-kadang diulakkan agar dia diatus ini wajah yang le dengan jalan syarikat yang balen had itu nyonya berbeda dengan istilah bagi kenalan nanti nanti had pun bagi golu syarik kepada had resah lafai resah berhad lafai berhad. Sedangkan ini menunggu pertama aku no had, padahalnya lafad. Yang kedua pihak, padahalnya resam. Kayaknya Ikhwan yang kadang-kadang mengaku makan hak cuma mandul, maka menyolat usul menanti. Mana hak alih? Alih lafai pihak, alih lusa pihak, alih halika pun hak. Ini kadang-kadang menanggungkan. Nama hak pada ada. Kadang-kadang diutlakan dia itu ini wajah yang lihat dengan jalan usia iklan. Kalau nasari, kah hendak kamu punya, kamu jika lagi bikin satu akan nama itu sunnah, kamu nanda yang menanggungkan. Akhirnya tabanan itu kejadian ini hey, macam bina kapo kapo nama masing mengambilnya istirahat kapugar maka anda dengan kapugar bagi tiga satu akan nama kapo nama masing-masing cuba tak punah wal musami dan tidak kita yang punah akan yang pertama akan had dan latihan tak punah yang itu hal lebih ya kapo hati kemau jong lagi mengalami tak pernah had itu. Tapi kalau lebih syarif, kalau lebih syarif ni, kalau lebih syarif, ada pun tali, bantai sebenar. Cuma bila yang pun lebih itu dua resam, boleh. Jadi yang pertama dapunan halabi. Bukan dapunan halabi, karena pertemuannya hanya untuk dengannya kecuali untuk syarat lapar enggak. Mal upah, mal pun, eh sama. Ini kamu dapat bukan satu perleburan tentang mukanya. Anak pung negar. Ia kena katanya anak pung negar yang anak gadis lah. Anak pung negar yang pung negar. Ini katanya pung negar yang aku anak pung dong. Pung model gaya, katanya model bateri ulu putra. Yang dengan tak jualan payah, dengan jualan payah mana saya tu diucapkan tak jualan payah lagi. Yang dari pung mana kamu ada? Maka hukumnya hadap di gitu. Karena yang jadi maksud hukumnya adalah cuma untuk mencarakan apa. Wal musamisani hadat resmi. Dan benar katanya punan akan yang kedua akan hadat resmi. Bahkan takunan hadat resmi is huwa kedua matlabun matlabu muhtasimin bilami matlab karena dianya resam itu yang menjadi tuntutan urang yang tak terbayang surah dengan budur dengan ilmi jadi ingin tahu jiban karena dianya resam pamyor sam ni mana doi putra lisan. Ia kita sama membentuk, kita sama terbentuk. Jadi karena bentuk itu dapat membentuk dan mulai, dianya itu maklum kurang yang karena bentuknya dengan ini tuntutan untuk dukung surahnya. Surah lapen karena pada urun yang kena surat terlapis. Surat terlapis penuh itu yang gambaran. Itulah resam. Makanya gunakan tarifnya dari resam. Gairi mutasyawifin ila darki hakikat isyik hana dikalam kepada terkuah hakikat sesuatu. Urun temannya bukan perlen terkuah hakikat. Perlen surah katanya bukan atau hadir dalam diri. Intinya mana resam? Resam itu gambaran sesuatu. Jadi yang jadi makhluk adalah untuk terbentuk surah di dalam diri mereka. Kalau itu mengetahui logika, maka tandanya itu tadi resam. Wal musami sahih dan tidak hanya punah akan yang gede akan tarik hakiki. Bahkan karena maklah utali padanya yang gede itu memperdapat hakikat sesuatu. Ini maklah, ini menjadi maklah. Maklum talibnya tuntutan di talib adalah untuk memperdapatkan tiga c maka tentunya talib hati jihad dan hati dia. Wajah dari suci tuh ayat terbila ada jamin izat ya disi. Ini yang boleh syaratnya bahwa mensumulia atau sekalian zat dia atau disi. Kulitati mana dia tu ini? Memandung kulli dati bagi syeknya bayar sebut memandung. Fa'inahu maka sesungguhnya seseorang kalau ditanyakan akan dia daripada ta'rif hayawan, makila maka dijawab jisman hasasun, maka sungguh didatangkan dengan wasam dati. Ini kalkun wasam datinya. Mena belum berjalan nak kini kalau nak ada terlebih kan ibanya itu. Jadi hai pun wasam dati kulli dati. Kuli dati, kuli yang ini. Mena anak itu kuli, anak pembahasan tentang kuli ya Pak. Bermasalah apa itu kuli. Wasaf itu, wasaf yang tadi. Untuk wasaf tadi berbeda dengan wasaf alili. Ya, untuk ahli kampung bedanya, tidak bergaduli masalahnya. Kiban wasaf tadi, kiban wasaf alili, yang kampung menjuin ada. Jadi, yang dikun tarif hati-hati betapa datang dengan memandung wasaf gati bagi isinya. Sehingga bila ada orang tanya tentang hewan, ma hewan, ibanya tentang hewan, maka dia jawab ismon hasasun, yang kata berdatang dengan wasaf gati. Tapi kenapa ini? Wapa kanan-kanan bahwa kapir ini juga murah, dikun jamin atau buka bahwa kapir ini, katanya pernah minta dianya itu kamu ada pada jamek dan manik. Untuk menghasilkan jamek manik, kamu ada. Saya sebab wadah kadakun jismon hasas yang mandung hayawan kaya tamong. Dan yang tuan hayawan kaya tamong. Selain hayawan, anak hasas. Kaya wadah kadakun jisim, dia jisim lebih luar. Hayawan memandung jisim, maka hayawan anak keluar ni daripada kadakun jisim. Dan hayawannya hasas, yang pun hanya keluar hayawan daripada hasas, karena hayawan mengandung hasas, dan yang keluar hayawan hanya hasas. Makanya kata-kata jisim hasas untuk menghasilkan jamek manik kehadiran. Maka dari segiannya kau madari. Walakin nahu nakis, tetapi dalilnya nakis, nah satu kekurangan. Tetapi yang hak arif bahwa dibangsakan kepadanya akan mutaharik di iradah tabotil jismon hasasun mutaharikun di iradah yang menang baru lengkap. Maka fa'ina kunha hakikatil hayawani, karena sesungguh diri hakikat hayawan diperdapatkan akan yang diakal dengan majmuk dua pekerjaan. Jadi benar mutaharik di iradah ujung perwadunya baru hakikat. Tapi dari segi benar kamu menghasilkan jamek manik dan lafai yang tak ucapkan betul memandung lafai dati wasah dati, maka kamu ada Allah. Fahmal murkatimu talibu di kabizi, adapun orang yang kena gambaran yang dituntut untuk membedakan sesuatunya daripada sesuatu yang lain, maka memadalah dengan kata ini dengan hasasan kau, walaupun hana dakun ismon Aizan, anda dah bagi kata-kata di sini. Al-Hasab engkau, minum saya dah sampai ni. Karena kerana ada memanik ni. Tapi Zatiyah dan habis. Yang beda ni adalah no, had hakiki dengan had rasmi. Al-Matlab Salisu, matlab itu he barang yang dituntutkan dengan sirat lima. Dan kali dua poh, hal lima. Yang gede lima. Barang yang dituntutkan dengan lima. Tiganya lima itu soal daripada ilah. Menyelima lima, tanya ilah. Mana ilah? Pakar. Pujir benar. Jadi punya katanya yang pujir benar, jawabannya adalah dengan Quran, dengan dalil. Atau barang yang akan datanglah hakikatnya dalil. Jadi kalau dia jawab soal mubarakat, punya lima. Menyuhal. Ataupun ma'amno yang kalian nak cara jawab dia sendiri. Tapi punya pertanyaan dengan lima, ini pada dia yang ilat pekut mana. Maka yang menjadi jawaban adalah dalil yang itu kepada sebuah adanya benar terjadi. Al-matlab rame, matlabnya rame barang yang dituntutkan dengan jelas ayu. Dianya itu aladi yang dituntutkan dengannya akan membedakan barang yang tidak dituntutkan akan dianya barang. Barang yang telah dimalipahkan akan jumlahnya daripada barang yang menyembuh yang dianya barang. Secara jumlah ada yang tidak ada cukup, cuma nama yang pun adalah ilmu. Makanya boleh berbeda. Jadi untuk membedakan tengah yang boleh. Kamai dah bilang sebagaimana barang apabila dikatakan ini pun macam aja. Yang ngomong apa pertanyaan pun. Macam aja. Sajar yang buat apa? Bila dia ini uji semua. Sajar adalah jisim. Maka yang memang lemah adanya, saya pun jisim. Betul kan? Maka sepatutnya boleh dikatakan ayu jismen huwa jisim kipan sajarnya pada puluh, maka baru menjawab namanya sebab mudah ada sabung karena ada datu jisim dan namanya dan anak namanya pun namanya dengar jadi ayu jisim ayusinya berarti adanya secara jumlah dan buah. Tapi namanya pun ada lain, ada cabung baju. Maka itu perbedaannya dengan ayu. Ayu sih, sejarahnya putra, isim buah, isim namanya. Yang kabi, ma bukno, ma pertanyaan, ma tuluk bukno. Jadi ada kala untuk tunjuk asal wujud ataupun untuk dona fai membuat kemudian dua yang kendai uno untuk tanya bulat untuk tamien ada yang kata marifat tadi tapi nama yang pun ada yang lain. Adapun matlab kaifa dan lainnya dan maka dan segi ketinggalan lapai-lapai soal maka memandunya dijamong dalam maklum hal dan yang maklum dengannya hal adalah sifat tujuh itu adalah jerat pun jerat pun lapai yang lapai itu ditunjuk juga kira-kira ya. mata atas habu tujuh tak boleh. Aina anda, apa kata ini? Wujud saja dulu, apa yang ini? Sifat, nama jerat. Sifat, sifat hanaya. Dan kalrin, fa, sifat. Jadi menyertai fa, kibar lagi. Ini kan bukan sifat. Ya, di hati anda, tadi yang sifat. Sifat, wujud. Adapun aina, apa kata ini? Ini berada di bulan, pun sifat ini. Mata panjang raya namanya memandung sifat wujud ataupun sifat maujud. Wujud atau maujud? Sifat itu? Wujud. Nah, maujud. Tapi bukan maujud, tidak terulis. Maujud terulis. Mana maujud, tapi jelas, baik. Jelas dengan mana sifat, anak kamu. Ini balik aja. Yang terakhir, kaidah pertama. Had Al-Qanun Sani, kaidah yang kedua An-Nal-Had sesungguh udung yang berta'arif sepatutnya bahwa ada ia itu mengetahui dengan perbedaan antara sifat zatiyah dan sifat lazimah dan sifat arabiyah yang berita beda katanya yang menyebutnya udung berta'arif sebab menurut putra yang lagi oi lagi tadi tadi lagi tadi sam lagi tadi had hadikat jadi padanya permintaan baru datang mengugat bila bilanya guru dapat membedakan antara disebut jadi disebut lazim dan disebut arab tapi wadalika ramidun benda demikian itu terjuntau yang payah juga jadi mereka membedakan jadi lazim dan arabi yang kau bayar itu. Di mana pada budak yang bayar ini, wadah bayar benda ini yang mengkandungan daripada mereka. Pada kudu maka kamu kudu. Al makna idan musibah ilal makna lagi yungkin wasfu bihi ida bin lafati ilal musuh imma jatian wa imma laziman wa imma aridan. Bermula makna apabila dinisbahkan kepada sebuah makna yang mungkin berwasahnya dengannya yang makna luar ya? Al-makna dan musibah ilal makna Apa makna apabila dilontarkan kepada makna alladhi yang mungkin tak berwasahnya makna pertama dengan makna yang kedua. Wadah dan isbah antara apa makna dengan makna yang lain yang boleh jadi intinya wadah juga dengan DJ yang akan diperdapatkan dengan ta'idhafah kepada musuh adakala dati, adakala latim, adakala ahli. Ia insan menjadi masalah. Pada insannya nak berubah wasah ayawan binyo, lahek binyo, natek binyo, banyak binyo, panjang binyo, tumbuh binyo, biju binyo. Yang mengandung sifat-sifat yang dinisbahkan kepada insan. Yang dari mengandung sifat yang boleh jadi sifat yang subur pada insan, anak keluar sifatnya ada kala zati, ada kala lazim, ada kala ari. Zatianlah. Dan dinamakan yang zatian akan sifat nafsi, sifat jiwa. Yang kesifat yang tadi dan adakala lazim yang lazimnya dinamakan tabi' dan adakala arif punya arif tidak baik bahwa ibisal daripadanya pada ujung dia gada punya arif punya lazim hanjir gada tapi kalau tadi punya arif punya arif tabah sifat yang ikut pada syekh yang jid gada kekedi hana sifatnya syekh ni macam mana yang arif ya, tidak baik bahawa intisal ianya sifat daripadanya zat pada wujud mana ji ul zat mantang wujud tapi sifatnya hanari yang kaya intisal itu sedangkan punya sifat tadi hanjir sifat tadi sabah sifat bagi al-mujud yang mana terdapatkan wujud dan sifatnya, makanya itu sifat tadi. Sifat lazim, sifat yang ada anaknya jika wujud, tapi kita berbeza. Kebetulan lazim, hanjirka, tapi ini hanya termasuk dalam mahiyah. Ini orang tanya kan nama nama wujud, nah? Jadi dua lagi kan? Kuliah nanti yang kuliah ini, no. Nah, no order, tapi kan bagaimana latih, no ada kan? No nya adalah gula final atau bukan no? Ini kuli yang bagi kan juga. Jadi yang bagi kuli, lapai kuli, nah kuli latih, kuli yang latih dan kuli no ini. Sedangkan no sifat, mana ada jadi contoh kuli no ini insan bagi insan, lapai insan bagi manusia insan, nah insan ini jadi sifat. Maka ini mana no? Baik ini yang bicara adalah sifat. Tapi nasifut yang lazim, nasifut yang lazim bagi sahabat-sahabat syekh yang sifutnya hanya termasuk dalam mahiyah syekh kondiri syekh atau lazim atau hakim nikah segar ini yang halus pecut pada gue dia ini nak sabi, tapi ini nak lalu menyoarat, menyoariti, mamat tak beda jut hana lagi pijut, tumbun, tumbun dan pijut. Man wate urun tumbun ka biju nambah lina urunnya. Urun tak mana nak tak di mana mana tepu man tumbunnya nari ya kan nari. Yang kita dah ada dan tumbunnya mana termasuk dalam mahia. Lagi hitam aa. Hitam yang nawa aa nari di. Karena tapi kedi aa yang gaduh warna hitam. Kali putih kita aa di. Ipa menentang lagi satu numpul lagi satu benda. Warna apa yang mengubah? Maka warnanya mana termasuk dalam mahia. Karena wadah insal mausuh atau lagi tak mana mausuh dengan kekal nama ini kamu nama lazim tak boh jadi lazim sifat yang hanalika tapi ini kan zati walau dah menitikani hari ini nisbah dan hujian daripada oh, putkong ini nisbah fa'inhan nafiyah anak putkong pembahasan bergegam loh ya. Karena sesungguhnya ini nisbah itu bermanfaat dalam had dan burhan sekalian. Ini waktu kita bahas tentang tarif dan tentang burhan, ini adanya penting dan had. Nah, penting dan had untuk membedakan zati, lazim, dan arifi. Adapun zati, maka sesungguhnya dan kendaki dengannya zati akan titip yang ditamong dalam mahiyah syik dan hakikatnya syik. Sesuatu yang ditamong dalam mahia yang jidati dukulan akan sebagai tamong yang tidak ditasawurkan faham makna ketiadaan fahamnya zati. Yang makna sesuatu tidak akan ditasawurkan tanpa di. Yang bagi yang menjadi ini ada juga insan yang biasa ada tadi ini melawan saya ini jadi ini semua pasal apa banyak le. Jino insan kategori jisim hana adakah dapat dapatkan insan? Adakah dapat dapatkan insan tanpa jisim? Hana. Adakah ditasawurkan insan tanpa mentasawurkan jisim? Hana sih. Yunan jisim adalah zati bagi insan. Walaupun dia tidak ada dengan hewan. Jadi dari al-jisim, al-nafs, al-hayawan, al-nabai. Yang mana? Jadi ini yang zati. Sesuatu yang menyohana ruhdi hanuju. Yang menyebabkan ruhdi. Menyohana wujudi, hana wujud mahiya. Menyohana tak tahu, nyohana tak tahu je. Yang dikut kuli yang ditambahkan kuasa yang gafir dalam dunia. Ini nabi dia ada kata jarak bulan dari ini. Nama dia kata kata senang orang nama. Jadi lun hendaki dengannya zati akan titip yang ditamong dalam mahiyah syik dan hakikatnya syik akan sebagai tamong yang tidak ditasawurkan faham makna ketiadaan fahamnya zati. Hantik hantar faham makna adik mihana tak fahamnya. Dan hana wujudnya mihana wujudnya. Hana tak faham, mihana tak faham, hana wujudnya. Yang zatnya ni tamong. Yang zati. Mungkin tak bayang tu Pak Insan yang hana-hana perleh tu. Nah Insan temun, nah Insan pijut. Pada ini temun-temun pijutnya. Yang ada ni. Nah yang jat pegahabat, nah yang hanjat pegahabat. Berarti pegahabat ni hana yang tamang dalam mahiyah Insan. Sebab tak ada kerja pegahabat yang mahiyah Insan. Tunggu Insan yang hanjat pegahabat kalau Insan. Tapi yang Insan ni. Berarti pegahabat ni hana yang tamang dalam mahiyah. Jadi baik dari dari mahiyah Insan. Ayat makhluk Tuhan yang jika pegahabah. Tentang yang jika pegahabah kekal insan itu berhaitan. Berarti pegahabahnya hanya ikan mohnya. Ini kan berbeda ya kan. Jadi zati sesuatu yang menyehana akannya. Hana dapat dapatkan mahiya. Kan tidak ditasawurkan mahiya tanpa mentasawurkan akannya. Yang zati. Wadarka bermula demikian. Lagi contoh lomia bagi hitam. Lomnon bagi hitam yang zati. Karena tidak akan ditasawurkan hitam tanpa launon. Karena hitam adalah warna. Bukan warna hanya hitam na ini. Warna hampung tapi hitam na ini hanya umum ini. Ini umum kepada hitam tanpa umum kepada warna. Karena hitam itulah warna. Jadi launia bagi sawat yang tadi. Dan jismia bagi faras dan syajar yang tadi. Karena farasnya adalah jisim, syajarnya adalah jisim. Maka tanpa jisim tidak ditasawurkan faras dan jajah. Artinya zati. Ini kekal luar sampai juga. Yang dapat juga sama kekal. Fahinaman fahinaman jajah. Karena siman yang difaham yang nyaman akan jajah. Maka sungguh difaham yang nyaman akan jisim secara khusus. Hai jisim maksud, jisim tidak. Karena jajah ini jisim. Walaupun hanya kipu jisim secara umum. Tapi minyak jajah kampung yang jisim kampung. Ada jajah di sini. Nah, lihat binatang, nampung punya kamen, nampung bohong berarti. Bohong berarti jajahnya. Ada yang mak kamen, saya kan nampung balik mau. Pada kunul jismiyah, maka adalah jismiyah ditamong dalam zat saja akan sebagai tamong yang dengannya ditamong sedangnya jajah pada wujud. Biji ke bawah, itu filter bijinya. Dari ke bawah, baru kita pun. Dan ialah tidak disyajariah, tukulan. Tukulan biji, yang buat lucu. Biji ke bawah. Dengannya, ikan dengannya, jisim, no? Dengannya saja pada wujud. Mana ji? Diperdapatkan wujud saja, tapi dengan wujud jisim. Bang, dengan jisim mana? Saja-saja, di mana? Kau nak? Yang patrah wujud itu. Wal-aklu dan akal, jika dia dikeri, ianya akal, akal nananya isim, sungguh batalah wujud saja. Wa kalal farah. Tak dikeri. Dikeri akal, dia kata keri isim mana? Dia kata keri isim mana? Berarti saja mana ni? Engkau lagi dari keri uluh hujung berhabar. Dia kata keri itu, nak lupa mahluk luah hujung berhabar. Nak lupa berarti manusia mana? Mana? Manusia tetap mana? Tapi punya jisim mana, yang syajar mana, farah mana. Karena syajar itu juga jisim. Kalau dia dalam cok contoh jisim, dia punya nyandung dari nyokai, berarti yang lain nyokai itu dari nyokai, mana pun nyokai. Jadi punya jisim mana, teman-teman akan nyaman itu mana. Maka jisim dicamung dalam mahiyah saja, mahiyah. Jisim di itu mahiyah bagi setiap jisim, cumbun dalam kata. Batik, kaya, binatang, ya. Yang jisim memandung zati bagi adanya memandung. Karena han dapat dapatkan adanya tanpa jisim. Dan tidak kita tawarkan adanya tanpa mentatawarkan jisim. Walau kudira, dan kalau ditakdirkan akan keluarnya jisim daripada jisim-jisim, hanya nyokon hanawjud, jemno hanawjud. Nyok dicubit jisim daripada zihin. Zihin itu tidak mentasawurkan zihin. Isyar mengubah dia lah faham saja. Berarti hanya faham saja. Sebab makna faham saja kan surah saja hasil dalam ini. Surah bakai hanya dalam zihin. Tapi surah jisim hanya dalam zihin. Tiba-tiba tak perlu bakai itu surah bakai dari surah jisim. Karena surah bakai itulah surah bagi jisim. Tapi lebih surah jisim kalau dia itu. Surah bakai itu juga. Karena maka syajar, maka jisim adalah zati bagi syajar dan menanti farah. Dan kalau ditakdirkan akan urutnya jisim daripada zihin, isya sumubatilah faham syajar dan farah daripada zihin, dan barang yang berlaku ia pada tempat ini berlaku. Dan pada-pada kaya leh kamu bagi nyaman dulu. Walau bukan, yang mana maka hadirkan daripada pertamungnya jisim dalam tahrif syih. Baik pertamung. Paman yang hidup dapat, maka bermula kesiman yang diperdapat paman ya hadda hadda ya hudud. Maka bermula kesiman yang ditarik dia nyaman akan nabat. Lazim akan nyaman bahwa berkata ia jismon namen tidak mustahil. Bayar tu jismon, anjur anak tu. Cuma jismon yang mana? Zati pada wakil anjur anak. Kata waktu anjur anak. Bagaimana maka makna tarikh habiki? Yang pada kejadian hajirhan, maka pada kun hajirhan. Menyebab kejadian hajirhana pada kun hajirhana. Jadi contoh harta yang hajirhana pada insan. Bukah habar ya Allah. Yang bukah habar ada anda yang habar dekat insan. Berarti wadah tak tarikh insan, dia anda tak kun. Anda pula makhluk Tuhan wakil yang jik bukah habar. Anda kan kun dari jik bukah habar. Karena ada kejadian dan anda bukah habar jadi. Dalam dua hari, segeri buka hari sahaja. Tapi anak baik pun di dua hari. Yang mana ada itu? Mas hayawan punya insan bagi menjelaskan hayawan. Jisim mana ada kan? Yang kita ini bermasalahkan dengan Nabi Zadiyah. Mana kali lu buka apa ini? Kali lu buka apa? Itu pun memenjung. Itu pun memenjung dari hayawan betul yang zati, hayawan zati bagi insan, nafek zati bagi insan. Tapi kafe itu menggunakan. Minyak dan minyak pemada, agama ada. Kalau zati, agama menghasilkan jamin mana. Tetapi kita ini belum tersempurnakan lagi yang seharusi. Karena yang seharusi pada tarikh zati, setiap yang memang zati, yang hanaujud adanya tanpa adanya, umatannya adalah zati bagi ini. Memenuhi bahagian. Jismon, hatasur, namen, hayawan, namen itu menuju babi. Baru anak teh orang tua. Yang mana yang satu di? Tapi bila tak cok sabo mentel di antara segala jenis, tak cok jenis padi mentel. Kafe, kau muda, karena kau menghasilkan yang mana mana. Jadi yang baik itu ya kan? Yang baik mukuin pikiran tu jenisnya pada hewan. Ini yang kaya itu hitam dan belah dalam yang pikiran. Jadi kejenis hayawan, jadi kejenis hayawan. Tuhan yang jenis. Tadi ya, jenis kalau kita tahu. Hewan dan nabi tadi benua. Jadi setiap yang tidak ditasawurkan mahiyah tanpa adanya, yang tidak akan wujud di masa wujud dan beradanya, makanya adalah zati. Itu lagi jisim. Setiap jisim tidak akan ditasawurkan wujud tanpa wujud jisim. Ayo nabata tumbuh-tumbuhan, binatang, saya beteng, nyata yang mati, memenuhnya jisim. Memenuhnya jisim, jadi tanpa jisim. Dan bagi saya berarti jisim mana? Berarti jisim memenuhi. Maka jisim adalah puli zati. Itu puli ilai zati. Anak puli. Ya tak, saya mau dari ibadah. Tidak tak biasa dari tanah ni. Dia waktu tak jawab, tak anak biasa kan. Cek itu, cek tidak. Mungkin ada rasa dia tahu. Tapi anak salah ni. Roh guna kubur kini yang telah tak ilum yang ilum poti itu yang telah. Jadi maka hadirkan daripada pertanggungnya tadi dalam tarif sesuatu apa saja. Maka timan yang ditarif yang manakan nafas tadi maka nyaman bahwa berkata ya jismun namun tidak mustahil nyan kuri tadi nyan tadi, wasab tadi. Adapun wasab latin, fama lail faridu satu bata. Maka yang mungkin wasab latin, barang yang hanya terpisah, ianya barang akan sah albata. Hanya terpisah sama sekali. Tapi ini, akan nazat nadi. Tetapi difahamkan akan hakikat dan mahiyah, tetapi faham hakikat. Tetapi bermula faham hakikat yang bermakna. Tetapi belum lapar hakikat dan mahiyah tidak tahu kok atasnya. Jina tetapi, tapi faham mahiyah nyaroji. Berarti dua kom dua tadi. Jina tetapi untuk faham nyaroji yang tadi. Menyolat dia jina tetapi untuk faham mana nyaroji. Ada hanadi di kampung mahiyah terfaham tanpa mentasawurkan ji. Tapi ini pasti naik naik nampai. Bagaimana mereka saja ni. Ada anak tinggal tu mereka kenal sampai di sini dia malaikat. Dia malaikat terkini. Malaikat kiri kanan lain yang umumnya antara latim. Jadi di latim yang ikut wasaf latim, wasaf yang hanya pernah legang daripada zat, tetapi zat akan dapat difahami tanpa memahami wasafnya. Ini latim. Tentang dok, lagi hukum bayangan bagi syarat Buddha dan nabat dan syajar ketika dibuat madauro. Ketika dibuat madauro, yang nasai na Buddha na tumbuhan na nabakai pasti na bayang. Tidak perlu insamsi berapa mana mana berbeda waktu na tidak perlu insamsi. Baiknya ada amrul latim mohon maka sesungguh ini itu amrul latim tidak ditasawurkan bahwa di para ayo warikah tidak mana ditasawurkan bahwa di para ianya bayangan akan wujudnya zat. Nyo latih nyo di sisi man yang diibadah yang man daripada majaril anda dengan lusuh. Ada yang biasanya latih di wujud. Karena mana latih yang terbutuh kalau nak kira yang secara ikhifat pun tapi Cik nyo lebih lagi kepada Cik Ji bagi latih pada Nadijah ni yang fadiyah langsung menghendaki kepada wujud wujud natijah sebagian menyohino dikendaki kepada wujud hana tapi kejadian benar tapi jadinya bahasa latin ino bijok berdasarkan kurung yang diibarat daripada manjaril adat dengan usul manjaril adat mengenal yang terjadi yang lusum juga wayak tapi lu dari kelihatan yang lusum. Tetapinya itu daripada tawabin zat dan lawazim yang zat. Dan tidak ia dengan zati bagi yang zat. Ini bukan zati. Lawazim itu pun ada pun tawabin daripada ini. Adakalah itu yang tawabin zat, adakalah itu lawazim zat. Karena tanpa mentasawurkan bayangan, ini akan mentasawurkan yang zat. Kalau ini anak meninggal lebih kenal. Anak menghanai terbayang, surah bubayang. Lalu mulai misalnya ketika kata sawur surah harap. Tapi di sini surah kalah tu kelebihan kita ini yang di sini. Ya, yang adakah marah yang berdua? Ini hanya yang jisim. Mana jisim yang berbentuk dari binatang? Ini jisim yang berbentuk petai. Jadi hancur lepas surah jisim daripada surah paras. Tetapi menyambung bayangan terlepas dalam tasawuf. Wa'ani bihi, menggunaki dengannya, sesungguh faham hakikatnya paras, tidak tawakuf atau faham demikian bayangan baginya paras. Karena ulung yang lalu daripada hukum bayangan, dufam ia akan paras, dufam ia akan nabat, bahkan dufam ia akan jisim alami yang ianya jisim lebih umum daripadanya, walaupun hanya terburit dalam hatinya oleh demikian bayangan. Kamu ingat itu bayangannya. Bayangan kuda, bayangan juga kayak bayangan sebenarnya, itu yang terjadi ya. Dan memang kuda ada hana boleh pada bayangan ini. Tapi hana bayangan, maka hana dibegada kuda di bayangannya hana. Tapi tidak ada ini mah. Mereka ada kemitaan yang terpisah hana. Tetapi adanya dalam wadid data sahur kan, jid data sahur kuda dan wadid data sahur bayangan. Makanya itu lewati. Bukadarika menanjilong keadaan umur itu makhlukah. Umurnya adalah makhluk antara kebudur. Yang pun wasah latin bagi umur. Maknanya untuk mentasawurkan umur-umur hanya tawakum atau mentasawurkan keadaannya itu makhluk. Jadi kadang-kadang apakah ngalam dinimpangi kepada kebudur makhluk. Makhluk lebih baiklah untuk orang. Karena makhluk ngalam tadi. Karena wasaf makhlukah pada umum dan pada alam yang membentuk, wasafnya wasaf yang lain. Tapi kalau tadi, memang setiap umum, setiap alam membentuk makhluk. Hanya terlepas daripada wasaf makhluk. Tetapi, untuk memahaminya tanya, dia macam tanpa kena pahami makhlukah. Jadi yang nampak umumnya bakal bergerak. Tapi umum kan? Drawing yang pernah berbuka kau nanya nampu, tapi drawing berarti ya kan? Berarti untuk memahami insan memahami apa saja hanya tawakuf atau memahami keadaan itu makhluk. Walaupun memang wasaf kau nubu makhlukah anda lepas daripada barangnya. Makanya itu wasaf tadi, bukan wasaf berarti. Jadi makhluk hanya ada bersambung dalam jenis panik sesuatu yang tidak mungkin. Menanti keadaan umur itu makhluk, itu wasaf latin bagi umur, tidak ditasawurkan akan mufarakahnya wasaf baginya umur. Tetapi bermula faham umur, hana tawakuf, jadi faham keadaannya umur itu makhluk. Maka sungguh kadang-kadang diperdapatkan hakikat umur dan langit oleh iman, yang hanya diperdapat yang nyaman. Yang hanya diperdapat malam yudri, bangdung. Kadang-kadang diperdapat akan hakikat bumi dan hakikat langit oleh iman. Yang hanya diperdapat ia nyaman sesudah itu, sesungguh keduanya itu makhluk keduanya. Nah, keduanya hakikat bumi kalau depu, hakikat langit kalau depu. Tapi sampai ilmunya, hanya mempunyai bahwa bumi itu makhluk. Hakikat ini, yang urut buka kali. Yang urut buka bumi kali. Yang urut buka bumi kali. Tinggal kalau dijikun tadi, tapi hanya mukul belum bahwa umumnya makhluk. Yang tanda umum bisa dipahami tanpa tertipu bahwa umumnya adalah makhluk. Jadi hanya tawakku mengetahui hakikat umum dia itu mengetahui keadaannya itu makhluk. Makanya adalah wasal lagi. Bahkan wasal lagi, karena setiap umum pasti makhluk, setiap alam pasti makhluk. Hanya lekang, tapi tertipu hanya boleh. Cuma hanya boleh, hanya tawakku. Dukuh hakikat atau dukuh keadaan itu makhluk. Pak Inna na'lamu awalan, karena ditanya kita yang dukuh pada kali pertama akan hakikat jisim ini. Kemudian kita yang tuntut dengan dari keadaannya itu makhluk. Yang kedua, kita dukuh makhluk tina tadi. Untuk dukuh hakikat apa yang tadi? Dia sudah dukuh hakikat jisim. Sedangkan keadaan jinian makhluk berhajat kepada dalil orang yang semua isbatkan. Sama dengan kan dengan tubuh hakikat langsung dan tubuh di makhluk. Ia tengok oleh dalil yang lain. Walai mungkinuna, dan mana mungkin akan ditanya kepada dunia tubuh akan semua orang langit selama ada dunia tubuh akan jitim. Minyak anda ada tubuh jitim, anda ada tubuh semua orang langit. Tapi anda ada tubuh makhluk, jadi mana ada tubuh semua orang langit. Makanya jisim adalah tadi makhluk kondasi. Kedua, adapun arif, maka lukendaki dengannya arif akan barang yang tidak daripada darurahnya barang bahwa melazimi ia. Jadi kan kuladim hanamna, hanam mesti guna tapi dia ada hanam. Tetapi tidak tawarkan akan memperakahnya. Jadi tak boleh sebut yang induk pada syik yang sebutnya dikekang daripada syiknya. Ima tari'an, adakala lekangnya bagah, dia akan ada lho. Macam tu, kaham ratu khajli, lagi mirah muka umalik. Dia malik, murah muka. Nanti ada lah mirahnya tu. Kerana mirahnya lagi ada cek tu. Jangan muncul dua lain tu. Yang mirah muka, yang arif yang cepat hilang. Tari'an. Tari'an mufarafah, bagah kajar. Adapun bapian lambat saja, contoh bagi kuning mus, mus dimusibut dengan kuning, kuning yang bapun sehat saja. Nah, ini ada teman. Itu yang buruk. Di sehat. Wal zarqatul aini, dan bagi contoh zarqatul aini, juling mata. Sebut juling di dua mata, yang pun sebut yang terpisah daripada mata. Dan sawarul janji hitam ba'urun janji. Janjinya orang hitam itu bawa hasil. Yang hitam bawa ini pada yang ada bis. Nanti ada kupon-pon. Jadi yang sifat yang hana lebih, yang dia gaduh. Waru Umar lah dulu, tapi dah kena kena gaduh pada dulu. Ini memang gaduh mana, tapi dia diri mana. Sekali lagi jamaah dia bilang, jamaahnya memang mana gaduh, tapi diri gaduh dia juga. Dan mentasawurkan A tanpa mentasawurkan ikan juga. Ulan yang satu dia A lho. Apakah satu dia A dengan hakikat secara A yang tanpa terjaga pada warna. Maka ulan yang akan kita sawurkan A tanpa tersawur warna. Ini ada yang nombok, oh main jam warna ya. Tak pernah ada warna kan? Tak ada gimana? Ada gambar, juga cucu, buah yang lain, warna yang lain pula. Tapi dia ada yang lupa, oh hijau pun warna yang hanya baru hijau. Balik-balik pun, guna yang hijau ni. Yang mungkin dah lupa kat dalam yang semua kita yang mungkin. Jadi sebenarnya hijau ni yang termasuk dalam kata. Kadang-kadang mana kadang orang yang jadi tuling mata, yang tuling mata kadang mana kadang. Tapi dengan tuah dia kadang orang yang yang kalau tuling lagi tuling mata. Walakin mungkin orang umum bilah, tetapi walaupun mana kadang mungkin cara faham yang dalam waham, lawaham dia tidak ada yang nama tala. Jadi mana tuling mata itu. Adapun keadaan gumo itu maklum dan keadaan jisim yang kasih jisim rail apa itu mempunyai bayangan yang dimana ia akan cahaya madaroh, maka sesungguhnya itu adalah mulalimi, tidak ditasawurkan mufarakahnya. Kehana ditasawurkan bumo tanpa berwasah dengan makhlukah. Hana ditasawurkan jisim lahir yang hana bayangan, yang hana itu. Tetapi yukhamu dunahu dapat dipahamkan tanpa memahami wasahnya. Wadek dafam bumo, wadek dafam jisim. Dia pernah hana dafam makhlukah dan hana dafam punya bayangan. Wa min isyaratil aghalitil kajirati istibatul adil tadi baina manusyarikani istihalatil mufaraka. Dan sebahagian daripada udah mau bisa jadi irtifa bisa karena bisa ranah boksa koper usinya gedah mana ini? Sebahagian daripada gedah kesalahan yang banyak. Dari kesalahan yang banyak adalah selukus latin kabe dengan dati. Ini yang dilihat kesalahan yang tersebut. Antara dati yang berarti mudah bohong. Sebab dati yang akan melakukan, latin yang akan melakukan. Tentang ubayang ini boleh dati ini. Jika ada tak ada sesuatu, ubayang itu juga. jin mempunyai bayangan. Nyanyi anda pernah yang kesalahan yang terjadi disebabkan tidak dapat membedakan antara dati dan ladin. Artinya misalkan tempat di gudang kesalahan yang banyak mana ni? Misal tempat di gudang halal intinya atau kesalahan yang banyak. Tempat di gudang sebahagian daripada tempat di gudang kesalahan yang banyak itu selubus ladin tabek dengan dati. Antara ladin tabek dengan dati selubus. Yang gara-garanya salah manusia dari gudangnya. Pakai nama musyarikat ini, karena tentu keduanya ladin tabek dan dati itu musyarikat keduanya pada mustahil mufarakah. Tetapi walau haiti mufarakah, beda. Ini masalah yang mufarakah, kita dati dulu. Katalah, ini kamu dulu. Wasit tahu dari ka'an hadihil mukadimah. Dan bermula kuapin demikian pembahasan dalam ini mukadimah alati. Yang dianya mukadimah itu lagi yang alawak. Kadai ini ilmi kepada ilmi yang lain, itu tidak mungkin. Yang punya dapat kuapin pembahasan yang ini, yang mukadimah ilmi itu. Pembahasannya dengan nilai ilmu itu memang ada kami juga, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, tak ada belum, dan semoga kamu kuhabis hanya pembahasan dalam kitab Ayatul Ilmi. Jadi kelihatan kami Ayatul Ilmi ini apa yang sudah matanya itu untuk membedakan antara zati dengan zati tapi. Maka apabila kata kamu pun maka perbedaan antara dati dan ladin mukra kamu pun juga dekatan. Maka tidak diperdatangkan dalam tarikh yang hakiki kecuali akan zatiyah menuju. Ini dari hakiki. No, doa kamu pun juga dati, kamu pun ladin, kamu pun mati kamu pun. Dalam tarikh zati tidak disebutkan kecuali akan zatiyah. Ladin mana sebut? Wayang bagi dan sepatutnya bahwa didatangkan adalah sekalian lagi yang dua menu. Ini ikut yang pertama bukan tidak disebutkan akan selain dati. Berarti wasaf yang kita sebut dalam takrif hakiki adalah wasaf dati menunda. Bina wasaf latim dan bina wasaf alim. Habis ada pula yang penting bina lain. Olehnya wayang bagi yang dua sudah datang menu. Berdumbuh na zatiyah memandung bukan. Sehingga ditasawurkan dengannya akan diri hakikat sesuatu dan melihatnya. Bukan menduri. Tapi mahiyah menduri ini yang sebab. Mahiyah menduri ini yang menduri ini yang sapa, ini yang melihat. Makanya menyabih dan bukan akan ditasawur mahiyah 100%. Sebab yang mahiyah menyanyi yang sebab. Murakab katanya dulu, puasa-puasa tadi yang dulu. Wa'ani bin mahiyati dalam berkati dengan mahiyah akan barang yang patut bahwa dikatakan pada jawab mahuwa. Ini dua buah ibarat, hakikat dan mahiyah. Mahiyah kuadrat, ayam jid kita buat mahuwa, ataupun mahiyah. Atas saya mahiyah bukan dari mahiyah. Mahiyah, kuadrat tanya lagi, mahiyah. Mahu saya ke wakaf itu kadang disambungkan, katakan itu mahiyah. Yang tidak itu mahiyah. Jadi beda kalau kamu dari mahaya. Hanya mahu kalimat mamajha dia namanya mahia. Adapun mahua, mana yang dijawabkan bahwa mahua dari mahia. Mahia itu mahia itu nama mahua. Mahua. Mana karena tanya hakikat, hakikatnya banyak kan nih kan beria mahia. Jadi yang ia maksud dengan mahiyah itu yang jadi jawaban bagi mahuwa. Fa'inal fa'in karena orang yang kud mahuwa dituntut ia akan berkata sesuatu. Maka hanya among pada jawabannya jadi dati madar. Maka yang jawaban itu dati pertama yang ada di kamu. Namun bina tak pertama wasaf hadithi dan wasaf lati. Mungkin yang kat babi yang berarti yang babi yang benggol. Jadi hanya ada babi yang kata-kata insan hewan itu. Yang kamu tu adalah dati, betul? Karena hayawan dati, nafsu dati, dan kamu menghasilkan jamin mana? Tapi kafe ini berarti itu kamu dah. Tapi hanya menghasilkan yang berbuat babel. Jadi pun jismon, jismon nama yang hasasun hayawan yang mukahari pun bini raja kota fakir berkuah. Yang mana yang kau babel ini tu? Jadi gunung, di tawar, budu itu tawar apa? Kena ada orang yang tawar itu. Biar kata kau sisanya, hewan itu tak terang. Nantang di sini menuju ke, karena di sini tidak ada tawar kan, lepas sisan daripada di sini. Berarti yang semula. Allah.